قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Kita di malam yang ke-17 dari Rabiul Akhir atau Jumadil Akhirah 1442 Hijriah. Kita masih dalam bab yang ke-13, babu minasyirki an yastaghitha bighairillah au yad'a ghairahu. Bab termasuk kesyirikan seseorang meminta pertolongan yang sifatnya darurat atau mendesak kepada selain Allah, padahal hanya Allah yang mampu untuk menyelamatkan dan memberikan pertolongan kepadanya. Aw yad'u wa ghairahu, atau dia berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi ketika menjawab atau membantah perkataan yang terkandung kesyirikan padanya, di mana sebagian manusia mereka menganggap, meyakini selain Allah itu memiliki kewenangan, kemampuan, kekuasaan dalam mengatur sebagian perkara di alam semesta ini, memberikan kewenangan, memiliki kewenangan, kemampuan untuk bertindak, memberikan rizki atau memberikan sebuah ketetapan pengaturan, baik di saat mereka masih hidup atau bahkan setelah mereka meninggal, dengan persangkaan bahwa mereka merupakan para wali yang diberikan karamah. Maka kemudian Asy-Syaikh Al-Hanafi rahimahullah beliau menjelaskan sisi-sisi kebatilannya, kemudian dikaitkan dengan Al-Kitab was Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang kebatilannya, dan bahwa siapa yang meyakini hal tersebut, bahwa dia telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar, syirik besar, iyadan billah. Dari sini menunjukkan kepada kita tentang amat pentingnya untuk setiap muslim membekali dirinya dengan pemahaman, pengetahuan tauhid dan akidah, agar dia selamat dari berbagai kebatilan, penyimpangan. Kita qadarullah belum sempat menyelesaikan penjelasan muallif rahimahullah dalam pembukaan bab ini. Kita selesaikan di akhir sebelum kita masuk kepada nas yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullah, wal maqsud anna ahlal ilmi ma zalu yunkiruna hadhihi al-umur asy-syirkiyyah allati ammat biha al-balwa. Dan tujuh maksudnya dari penukilan ini, bahwa para ulama itu terus-menerus mengingkari perkara-perkara kesyirikan ini yang telah menyebar dan telah menimpa kepada masyarakat umum. Wa'taqadaha ahlul ahwa, dan yang telah diyakini oleh ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, telah dijelaskan kebatilannya oleh para ulama, telah dibantah. Nah, berarti butuh kaum muslimin memahami penjelasan dari para ulama tersebut, agar jangan sampai dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Lihat bagaimana besarnya bahaya kesyirikan yang terkandung di dalam bait syair dalam Qasidatul Buddha lil Busiri. Naam, yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Mali ya akramul khalq, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil umami. Wahai makhluk yang paling mulia, kata dia, aku tidak memiliki orang yang bisa melindungi selain engkau ketika tertimpa musibah yang umum, yang menyeluruh. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, termasuk kedermawananmu dunia dan akhirat ini. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam, dan termasuk bagian dari ilmumu ilmu lauhul mahfuz. Subhanallah, subhanallah. Naam, begitu besarnya bahaya kesyirikan yang terkandung padanya, yang sebagian muslimin karena tidak mengetahui maknanya membaca qasidah itu, bahkan mendendangkannya, bahkan ma'al asafis syadid, sungguh sangat disayangkan, terkadang qasidah ini dibaca di masjid-masjid. Padahal di masjid diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di masjid dan yang selainnya, dan di masjid lebih besar. Walillahi walillahil masajid walil diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah kepada Allah siang dan malam, ibadah hanya kepada Allah, sehingga melakukan kesyirikan di dalam masjid tersebut, amat sangat besar kedudukannya dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau rahimahullah, falau tatabba'na kalam al-ulama al-munkirin li hadhihi al-umur asy-syirkiyah la talal kitabu. Sungguh kalau kita ikuti kita teliti, kita telaah kalam-kalam ulama yang mengingkari perkara-perkara kesyirikan ini, kita tulis dan kita sebutkan di sini, sungguh akan panjang kitab ini dan menjadi tebal. Wal basirun nabil yudrikul haqqa min awwali dalilin. Namun seorang yang berpandangan yang cerdik, dia mampu mengenali al-haq di awal dalilnya, di awal tandanya. Wa man qala qawlan bila burhan fa qawluhu zahirul butlan. Barang siapa yang berpendapat mengatakan sebuah keyakinan, ucapan tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa burhan, maka ucapannya sangat jelas kebatilannya. Mukhalifun ma'alaihi ahlul haqqi wal iman. Dia menyelisihi apa yang telah dipegang, apa yang telah diyakini, diamalkan oleh ahlul haqqi wal iman. Al-mutamassikuna bihukmil bimuhkamil Qur'an. Orang-orang yang berpegang teguh dengan muhkamul Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkam. Al-mustajibuna lida'il haqqi wal iman. Dan mereka orang-orang yang menjawab seruan al-haq dan iman. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, dan hanya kepadanya lah kita bertawakal dan menggantungkan berbagai urusan-urusan ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari penjelasan mukaddimah. Berikutnya beliau akan menyebutkan dalil yang pertama. Mungkin insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Di malam hari ini kita akan manfaatkan untuk membaca sebuah nasihat penting. Nasihat ini pada hakikatnya sudah pernah dibaca, tapi tidak mengapa. Ini bagian dari penjelasan para ulama yang telah dahulu menyampaikan kepada kita terkait dengan berbagai musibah dan bencana yang menimpa negeri kita. Kita mengetahui bahwa saudara-saudara kita kaum muslimin di beberapa tempat Allah uji dengan beberapa musibah-musibah. Tentunya kita merasa sedih dengan musibah-musibah tersebut dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, memberikan kekokohan, kesabaran kepada mereka untuk tetap berada di atas iman dan di atas sunnah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabar terhadap musibah yang menimpa. Semoga Allah kokohkan mereka di atas iman, di atas tauhid. Allah sabarkan mereka, Allah ampuni dosa-dosa yang meninggal dengan sebab musibah tadi, dan Allah kuatkan keluarga yang ditinggal. Musibah itu akan, ujian itu akan terus dialami setiap manusia, siapapun dia orangnya, muslimnya atau kafirnya, semuanya akan mendapatkan ujian. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan, keburukan, dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Namun ujian bagi kaum muslimin bisa bernilai atau bermakna rahmat Allah. Dengan musibah tadi Allah hapuskan dosa-dosa mereka ketika mereka bersabar. Ketika dengan musibah tadi Allah angkat derajat mereka dengan keimanan dan kesabaran mereka dalam menghadapinya. Dengan musibah tadi Allah limpahkan berbagai pahala, karunia, anugerah kepada saudara-saudara mereka yang berupaya untuk membantu, menolong kesulitan-kesulitan saudaranya. Nah, itu hikmah dari musibah. Namun di sisi yang lain, musibah ini juga sebagai pelajaran, peringatan kepada kaum muslimin. Musibah diturunkan disebabkan dosa. Nah, hanya saja rahmat Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah tidak menyiksa hamba secara menyeluruh dengan menimpakan musibah ini secara total, kepada seluruhnya dengan semua dosa-dosa yang dilakukan. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba menghendaki Allah Subhanahu wa taala menimpakan dengan sebab sebagian saja. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin. Kalau seandainya Allah hukum hamba ini disebabkan kezaliman mereka seluruhnya, niscaya tidak lagi tersisa di muka bumi ini satu makhluk melata pun. Akan binasa seluruhnya karena memang dosa yang dilakukan itu begitu besar. Nah, tetapi Allah memaafkan, banyak memaafkan hambanya, hanya sedikit saja. Wallahu ya'fu an kathir. Allah maafkan dari banyak hal, namun yang dihukumi hanya sebab sebagian saja. Naam. Liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar supaya Allah hendak merasakan kepada mereka sebagian kecil apa yang mereka, sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala dalam, disebutkan dalam majmu' fatwa beliau terkait dengan nasihatun haula zalazil, nasihat seputar gempa. Kita baca. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya, berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan pengikutnya dan orang yang mengambil petunjuknya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun alim fima yaqdihi wa yaqdiruhu. Kama annahu hakimun alim fima syara'ahu wa amara bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim, maha bijaksana, maha mengetahui pada apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang telah Allah takdirkan. Sebagaimana dia Allah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim, maha alim pada apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah perintahkan untuk hambanya. Semua syariat Allah penuh dengan hikmah-hikmah yang besar, penuh dengan manfaat-manfaat yang besar untuk hamba di dunia mereka dan di akhiratnya. Seluruhnya kebaikan, seluruhnya yang terbaik buat hamba syariat ini. Sebagaimana apa yang Allah takdirkan kepada hamba itu pun penuh dengan hikmah-hikmah yang besar, dan Allah maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Wa huwa subhanahu yakhluqu ma yasha minal ayati wa yaqdiruha takhwifan li'ibadihi wa tadhkiran lahum bima yajibu alaihim min haqqihi wa tahdhiran lahum minasyirki bihi wa mukhalafati amrihi wa tikabi nahyihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki dari tanda-tanda kebesarannya, dan Allah takdirkan itu terjadi dalam rangka untuk menampakkan atau untuk memberikan rasa takut kepada hamba dan untuk mengingatkan mereka terhadap apa yang wajib mereka kerjakan dari hak Allah, dan sebagai peringatan kepada hamba ini dari berbagai kesyirikan, dari perbuatan menyekutukannya dan menyelisihi perintahnya dan mengerjakan larangan-larangannya. Kama qala Allah subhanahu, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-59. Dan tidaklah kami kirimkan tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti hamba, agar hamba ini takut, agar hamba ini segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaqu awalam yakfi birabbik annahu ala kulli syai'in syahid. sungguh kelak, sungguh kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di berbagai penjuru negeri, di berbagai pelosok bumi ini, dan juga pada diri-diri mereka, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa dialah Allah Al-Haq. Tidakkah mencukupi, mencukupkan, tidakkah Rabbmu ini mencukupkan, menjadi cukup atau mencukupi, tidakkah mencukupi engkau terhadap Rabbmu ini, yakni bahwa dialah Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sehingga ketika seorang meyakini Allah menyaksikan, Maha menyaksikan segala sesuatu, maka hamba ini pun tunduk kepadanya, mengerjakan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan serta menjauhi apa yang ia larang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-65. Katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang maha mampu untuk mengirimkan kepada kalian azab dari atas kalian, ataukah mengirimkan azab dari bawah kaki-kaki kalian, atau memakaikan kepada kalian kelompok-kelompok, memberikan atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok yang bertentangan, saling bertikai, dan menimpakan kepada sebagian kalian gangguan dari sebagian yang lain. Musibah-musibah ini Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengirimkannya, untuk memberikannya. Maka Allah ingatkan hambanya bahwa dialah Allah yang maha mampu melakukan apa yang ia kehendaki. Wa rawal Bukhari fi sahihi an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma nazala qaulullah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhik. Tatkala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Suratul An'am, Nabi SAW selalu berkata, A'udhu biwajhik, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Qala, lalu beliau mengatakan lagi, A'udhu biwajhik, yakni ketika turun, An yaba'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum, dialah Allah yang maha mampu untuk mengirimkan azab dari atas kalian. Nabi SAW berlindung kepada Allah, beliau mengatakan, A'udhu biwajhik, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Aw min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian. Nabi SAW beliau kemudian juga meminta perlindungan, A'udhu biwajhik, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Aw yalbisakum syi'an, dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, hadza ahwan aw hadza aisar, ini masih lebih ringan daripada yang sebelumnya tadi, perselisihan atau gangguan dari sebagian yang lain kepada sebagian yang lainnya. Kemudian berkata Syekh bin Baz rahimahullah, farawa Abu Syekh Al-Asbahani an Mujahid fi tafsiri hadhil ayah. Abu Syekh Al-Asbahani rahimahullah meriwayatkan dari Mujahid rahimahullah tentang tafsir ayat ini. Qul huwal qadiru ala ayyaba'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum, azab dari atas kalian. Mujahid rahimahullah berkata, as-sayhatu wal hijaratu war rih, azab dari atas, yakni suara yang menggelegar, bebatuan yang ditimpakan dari atas, ataukah angin kencang yang merusak atau membinasakan. Wa min tahti arjulikum, azab dari bawah kaki-kaki kalian. Qala, beliau mengatakan, ar-rajfatu wal khasaf, yakni gempa dan ditenggelamkannya sebagian daerah ke dalam tanah. Na'udzubillah. Qala rahimallah, lalu beliau melanjutkan, wala syakka anna ma hasala min az-zalazil fi hadhihi al-ayyam min jihati jihatin katsirah huwa min jumlatil ayat allati yukhawifullahu biha subhanahu ibadahu. Dan tidak ragu bahwa apa yang terjadi berupa banyak gempa di hari-hari terakhir ini di beberapa tempat-tempat, di banyak tempat, ini termasuk keumuman tanda-tanda kebesaran Allah yang dengannya Allah hendak menakut-nakuti hambanya. Wa kullu ma yahdusu fil wujudi minaz zalazil wa ghairiha ma yadurul ibada wa yusabbibu lahum anwa'an minal adha kulluha bi asbabi syirki wal ma'asi. Seluruh yang terjadi di alam ini dari berupa gempa atau hal-hal yang lain yang bisa memudaratkan dan membahayakan hamba dan bisa menyebabkan mereka mendapati berbagai kesusahan, kesulitan, ini seluruhnya disebabkan kesyirikan dan berbagai kemaksiatan yang dilakukan. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan perbuatan kalian sendiri, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kepadamu berupa kebaikan, maka sesungguhnya itu datangnya dari Allah, dan apa yang menimpa kepadamu dari kejelekan, sesungguhnya itu sebab dirimu sendiri. Allah hendak merahmati hamba. Allah berikan ujian itu di dunia dari musibah-musibah tersebut. Wa qala ta'ala fil umamil madiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang umat-umat sebelumnya. Fakullan akhadna bidzanbi, faminhum man arsalna alaihi hasiban, wa minhum man akhadathu as-sayhatu, wa minhum man khasafna bihil arda, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Maka masing-masing dari mereka kami hukum disebabkan dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami kirimkan hujan kerikil, hujan batu dari atas. Dan di antara mereka pula ada yang kami siksa dengan suara yang menggelegar, yang membinasakan. Dan di antara mereka pula ada yang kami tenggelamkan ke dasar bumi. Dan di antara mereka pula ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Lalu beliau berkata, fal wajibu ala jami'il mukallafin minal muslimin wa ghairihim at-taubatu ila Allah Subhanahu wal istiqamatu ala dinihi wal hadar min kulli ma naha anhu min asyirki wal ma'asi hatta yahsula lahumul afiyatu wan najatu fid dunya wal akhirah min jami'is syururi wa hatta yadfa'u Allahu anhum kulla bala'in wa yamnahuhum kulla khairin. Dan yang wajib bagi seluruh makhluk, seluruh mukallaf dari kalangan kaum muslimin dan selain mereka, wajib bagi mereka untuk segera bertobat kepada Allah dan untuk kokoh di atas agamanya, di atas agama Islam ini, dan berhati-hati menghindari setiap apa yang Allah telah larang dari berbagai kesyirikan dan kemaksiatan, sehingga mereka akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat dari seluruh kejelekan-kejelekan, sehingga pula Allah bisa mencegah dan menolak dari mereka setiap bala, dan Allah anugerahkan kepada mereka semua kebaikan, segala kebaikan. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah sungguh pasti akan kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menghukum mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Wa qala ta'ala fi ahlil kitab, Allah berfirman tentang ahlul kitab dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-66. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menjalankan isi kitab Taurat dan Injil itu dengan sebenarnya dan segala apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Rabb mereka, sungguh pasti mereka akan makan, yakni mereka akan dianugerahkan berbagai rizki. Mereka akan makan dari atas dan dari bawah kaki-kaki mereka, yakni rizki itu akan dilimpahkan kepada mereka dari segala penjuru. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya kepada mereka azab di waktu malam dalam kondisi mereka tertidur? Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari datangnya azab kami kepada mereka di waktu pagi dalam kondisi mereka bermain-main, dalam kondisi mereka sedang bercengkrama berbahagia di tempat-tempat mereka? Apakah mereka merasa aman? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Wa qala al-allama Ibnu al-Qayyim rahimahullah ma nasu, kata samahatu Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah yang nasnya, wa qad ya'dhanu Allahu subhanahu lil ardi fi ba'd al-ahyan bitanaffus fatahaddatha fiha az-zalazil al-'idham fayahduthu min dhalika al-'ibadi al-khawfu wal-khashyatu wal-inabatu wal-iqla'u 'anil ma'asi wat-tadarru' ila Allah subhanahu wan-nadmu. Kama qala ba'du salaf wa qad zulzilatil ardu inna rabbakum yasta'tibukum. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan izin kepada tanah ini pada sebagian waktu untuk bernapas. Untuk bernapas, Allah telah izinkan tanah itu, bumi ini untuk bernapas di sebagian waktunya. Sehingga terjadilah gempa yang besar, sehingga menimbulkan kepada hamba, memberikan dampak kepada hamba dari hal itu adanya rasa takut, adanya khasyah, dan kembali kepada Allah dan meninggalkan berbagai maksiat dan tadarruk kepada Allah subhanahu dan menyesali berbagai kesalahan sebagaimana sebagaimana sebagian salaf mengatakan dalam kondisi ketika terjadi gempa, inna rabbakum yasta'tibukum, sesungguhnya subhanahu wa ta'ala telah atau sedang sedang menegur kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menegur kalian. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa qad zulzilatil madinah fa khatabahum wa wa'adahum wa qala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau berkhutbah kepada kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada mereka ketika kota Madinah ditimpa gempa. Lain adat la usakinukum fiha, seandainya gempa ini kembali terulang, aku tidak akan tinggal bersama kalian di kota ini. Yakni beliau ingatkan kaumnya, beliau ingatkan masyarakatnya untuk benar-benar memperhatikan ibadah kepada Allah, untuk benar-benar memperhatikan agamanya dan tidak lalai sehingga tidak terjadi musibah-musibah tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wal atharu fi hadzal maqami 'anil salafi katsir, dan athar di tempat ini dari salaf sangat banyak. Lalu beliau melanjutkan, fal wajibu 'inda zalazil wa ghairiha min al ayati wal kusufi war riyahi syadid wal faydanat al badaru bit taubati ila Allah subhanahu wa dharaah ilaihi wa su'aluhu al afiyah wal iktharu min dzikri wastighfarihi. Dan yang wajib sekarang beliau hendak memberikan solusi, kalau kita sudah mengetahui sebab-sebab terjadinya musibah, sekarang apa yang harus kita lakukan demi untuk mengangkat musibah tadi atau demi untuk mencegah musibah berikutnya itu menimpa, apa yang bisa kita perbuat, apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, maka yang wajib ketika terjadi gempa atau hal-hal yang lain dari tanda-tanda kebesaran Allah, baik berupa gerhana atau angin kencang yang berhembus atau banjir-banjir yang besar, segera yang wajib untuk segera bertaubat kepada Allah dan bertabaruk kepadanya, tunduk kepadanya dan meminta keselamatan kepadanya, dan memperbanyak zikrullah dan beristighfar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam indal kusuf, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika terjadi gerhana, fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillah wa du'a'i wastighfari. Jika kalian melihat terjadinya gerhana dan itu merupakan tanda kebesaran Allah, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, berdoa dan beristighfar. Lalu kata beliau, wa yustahabbu aidan rahmatul fuqara wal masakin wassadaqa 'alaihim, dan juga disukai, dianjurkan ketika terjadi musibah tadi untuk menyayangi orang-orang fakir, menyayangi kaum-kaum miskin dan bersedekah kepada mereka. Ketika terjadi gempa, perbanyak sedekah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu turhamu. Sayangilah manusia ini, sayangilah kaum muslimin ini, turhamu, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW beliau menyatakan, Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, niscaya Allah yang maha penyayang akan menyayangi mereka. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya pasti Allah yang di atas sana akan menyayangi kalian. Dalam riwayat yang lain, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man la yarham la yurham, orang yang tidak menyayangi hamba mereka juga tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu kana yaktubu ila umara'ihi 'inda wujudiz zalazil an yatasaddaqu, dan diriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz khalifah yang mulia rahimahullah, bahwa beliau menulis perintah kepada menteri-menterinya atau gubernur-gubernurnya di berbagai penjuru pelosok, ketika terjadinya gempa, an yatasaddaqu, beliau perintahkan mereka untuk memperbanyak sedekah. Wa min asbabil afiyatu wassalamati min kulli su'in mubadaratu wulatul umur bil akhdhi ala aidi sufaha wa ilzamuhum bil haqqi wa tahkimu syar'illahi fihim wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan termasuk sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab kebahagiaan, penjagaan dari berbagai kejelekan adalah ketika penguasa bersegera untuk menahan tangan orang-orang yang bodoh dan mengharuskan mereka untuk menjalankan al-haq. Dan memaksa mereka untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala mereka. Mereka juga memerintahkan kepada perkara yang baik dan mereka melarang dari perkara mungkar. Subhanallah, ini termasuk sebab ditahannya musibah. Ini menjadi sebab bencana itu dihilangkan ketika penguasa mereka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini diadakan. Jadi ketika pemerintah sedang memeriksa misalkan tempat-tempat yang diduga dijadikan sebagai tempat perbuatan mesum, perbuatan pelanggaran syariat, sesungguhnya mereka sedang menjalankan bagian yang besar dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu menjadi sebab ditahannya berbagai bencana. Lalu beliau mengatakan kama qalat azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kaum mukminin dan mukminat, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain. Mereka mengajak kepada perkara yang baik dan mereka melarang dari perkara yang mungkar. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang Allah rahmati. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Inilah ikhwani fiddin azani wa azakumullah, salah satu perkara yang menyebabkan Allah cegah musibah ketika ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semampunya, kalau dia memiliki kekuasaan seperti penguasa, dia jalankan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Bagi rakyat, diingatkan dengan lisan, diingatkan dengan tulisan, diingatkan. Naam. Innan nas idza ra'ul munkar falam yughayyiru aw syakallahu an ya'ummahum bi'iqabi min 'indi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini jika melihat suatu kemungkaran namun mereka tidak berupaya untuk mencegahnya, hampir-hampir sebentar lagi Allah akan seluruhkan musibah itu menimpa kepada mereka, iyadan billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagian apa yang beliau sebutkan, tidak cukup waktu untuk disebutkan lengkapnya. Semoga apa yang beliau sebutkan ini menjadi nasihat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin, seluruh umat manusia, untuk kemudian beragama dengan Islam dan menjalankan ibadah, menjalankan tauhidullah, sehingga Allah berkahi alam ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.